Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Mutamimah al-Ajrumiyah yang dikarang oleh Imam Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman Ar-Ru'aini yang beliau ma'ruf dengan gelar Al-Hattab. Yang terakhir kita ambil adalah mengenai daripada mabni. Dan sudah kami jelaskan bahwasanya mabni itu adalah kembali kepada kalimat atau kembali kepada kata tersebut. Adapun harakatnya namanya harakatul bina. Harakatnya namanya harakatul bina. Adapun mabni itu kembali kepada lafaz itu sendiri. Apa maksudnya ya? Misalkan ada lafaz haula'i. Nah, lafaz ini apa? Kita katakan mabni. Jangan bilang bina, tapi mabni. Tapi haula'i kasrah yang ada di akhir kata haula, yaitu yang berada di hamzah tersebut, kasrah tersebut namanya harakatul bina. Paham maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Dan terakhir kita ambil adalah mengenai mabni dari karangan fi'il. Sudah kami jelaskan kemarin, kita ambil adalah fi'il madhi. Hukum asal fi'il madhi mabni ala al-fathi. Na'am barakallahu fikum. Kecuali di dua tempat, yaitu hukum asal fi'il madhi mabni ala fathi, kecuali dua keadaan. Dhamir rafa' mutaharrik. Paham ya? Nah, kecuali apabila bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik. Yang kedua, dengan wawul jama'ah. Kecuali apabila bersambung dengan wawul jama'ah. Apabila, na'am barakallahu fikum fi'il madhi, na'am bersambung dengan wawul jama'ah, maka mabni ala fi'il madhi apabila bersama wawul jama'ah mabni ala ala dhammi. Kemudian fi'il madhi apabila bersama dengan dhamir rafa' mutaharrik mabni ala darabtu, qataltu mabni ala fi'il madhi apabila bersama dhamir rafa' mutaharrik mabni ala darabtu. I'rabnya apa darabtu? Darab i'rabnya apa? Apabila dengan sukun, na'am barakallahu fikum. Itu ingat ya, ingat-ingat. Hukum asal fi'il madhi mabni ala fathi. Seperti qatala, dakhala, kharaja. Itu dihafal. Kharaja, bagaimana i'rabnya kharaja? I'rabnya kharaja. Apa? Kharaja. Fi'il madhi mabni ala. Terus? La. La. La mahalla lahu min al-i'rab. Naam fi'lun madhin mabniyun 'ala al-fathhi la mahalla lahu min al-i'rab. Caranya gitu. La mahalla lahu min al-i'rab. Na'am barakallahu fikum. Kemudian fi'il madhi apabila bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik mabni 'ala sukun. Qataltu, dakhaltu, kharajtu, qatalti, qatalta, sama aja semuanya itu. Qatalta, qatalti, qataltu, qataltuma. Paham ya? Naam, i'rabnya tadinya qatal gitu dulu ya. Qatal fi'il madhi mabniyun 'ala sukun litisanihi bidhamir raf'a mutaharrik litisalihi bidhamir raf'in mutaharrikin. Dihafal itu ya, litisalihi bidhamir raf'in mutaharrikin. Baru setelah itu watta gitu, watta dhamirun muttasilun mabniyun ala adzam kalau darabtu, atau mabniyun ala fathi kalau darabta, atau mabniyun ala kasri kalau darabti. Nah, watta dhamirun muttasilun mabniyun ala dhammi, atau mabniyun ala fathi, atau mabniyun ala kasri, tinggal dilihat harakatnya itu fi mahli raf'in fa'il. Paham ini ya? Naam. Kemudian atau ketika bersambung dengan wal jamaah, maka mabniyun azam, darabu, qatalu, kharaju. Kharaju fi'lun madhin mabniyun azam litisalihi biwawil jamaah. Paham ini ya? Mabniyun azam litisalihi biwawil jamaah. Caranya gitu. Naam. Qatalu, dakhalu, darasu, akalu, syaribu, sama semuanya. Fi'lun madhin mabniyun azam litisalihi biwawal jama'ah. Na'am wal waw dhamirun muttasilun mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il wal alif al fariqah. Na'am. Sekarang kita masuk ke berikutnya barakallahu fikum. Wasani yang kedua halaman 28. Wasani yang kedua al amr. Fi'il amr. Fi'il amr sebelum kita baca barakallahu fikum semuanya mabni. Tidak punya kedudukan sedikit pun dalam i'rab. Paham ya? La mahalla lahu minal i'rab, tidak punya kedudukan sedikit pun dalam i'rab. Fi'il amr semuanya mabni sebagaimana fi'il madhi. Ya enggak? Fi'il madhi semuanya mabni. Fi'il amr semuanya mabni, tidak punya kedudukan sedikit pun dalam i'rab. Jadi kalau global seperti itu dihafal. Biar nanti enggak ada pertanyaan-pertanyaan yang lain, ada enggak kedudukan dalam i'rab? Enggak ada. Semua fi'il madhi mabni, semua fi'il amr mabni, tidak punya kedudukan sedikit pun dalam i'rab. Enggak punya sama sekali. Jadi antum kalau i'rab misalnya keliru, fi'il amr marfu khata, keliru. Nah, fi'il amr mansub keliru juga. Fi'il amr majrur keliru. Paham ya? Harus fi'il amr mabniun itu. Fi'il madhi mabniun seperti itu. Paham ya? Nah, karena nanti fi'il-fi'il yang mu'rab itu cuma fi'il mudhari'. Fi'il-fi'il yang mu'rab itu mana apa? Fi'il mudhari' itu pun apa? Semua fi'il mudhari' mu'rab kecuali dua. Kecuali dua fi'il mudhari' yang enggak mu'rab. Yaitu kapan itu? Atau? Naam. Dua keadaan tersebut fi'il mudhari' kalau bersambung dengan nun taukid atau nun niswah maka mabni. Selainnya mu'rab semuanya. Fi'lun mudhari'un marfu'un, fi'lun mudhari'un mansubun, fi'lun mudhari'un majzumun, seperti itu. Apa maksudnya ya? Tapi dua keadaan ini, yaitu fi'il mudhari' ketika bersambung dengan nun taukid atau nun niswah mabni. Cuman mabninya atas apa barakallahu fikum? Harakatnya mana yang mabni kita katakan? Kalau bersambung dengan nun taukid, mabniun 'alal fathhi, adhabanna, atau yang khafifah, adhaban. Namanya adhabanna, sungguh-sungguh aku akan pergi. Adhaban artinya juga sama, sungguh aku akan pergi. Cuman kalau bersambung dengan taukid, yubna al-fathhi, mabniun al-fathhi, fi'lun mudhari'un, mabniun al-fathhi, litisanihi binuni taukid, fi mahal raf'in marfu. Paham ya? Seperti itu. Kemudian contohnya yang bersambung dengan nun niswah atau nun al-inas, sama saja ya. Nun inas, nun niswah itu sama aja. Contohnya adalah wal walidatu yurdi'na, wal walidatu yurdi'na, dan para wanita yang melahirkan mereka akan menyusui. Wal walidatu yurdi'na, yurdi'na fi'lun mudhari'un mabniun 'ala sukun litisalihi bin nun niswahan itu. Fi mahall raf'in marfu. Dah itu na'am. Nah, sekarang fi'il amr kita lihat. Wasani al-amr wa bina'uhu 'ala as-sukun. Hukum asal fi'il amr mabniun 'ala as-sukun. Paham tidak ya? Jadi nanti itu hukum asalnya. Ijlis, ikra', undur, israb misalkan. Itu semuanya i'rabnya tadi itu. Nah, barakallahu fikum, tak kasih satu contoh nanti dikiaskan ya. Nah, barakallahu fikum, jadi fi'il amr nanti na'am mabniyah yang pertama hukum asalnya mabniun 'ala as-sukun. Contohnya na'am barakallahu fikum ikra' misalkan. Nah, ikra. Bacalah ini, fi'il amr. Nah, i'rabnya bagaimana? Nah, fi'il amr atau fi'il amrin. Mabniun 'ala as-sukun. La mahalla lahu. Nah, kira-kira ada fa'ilnya enggak nih? Jelas fa'ilnya ada. Fa'ilnya mana? Wa fa'iluhu dhamir mustaqim fi jawazan taqdir fi wujuban taqdir wa anta. Naam, wa fa'iluhu. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta. Tidak salah ya. Nah, jadi ikra, i'rabnya bagaimana ikra? Fi'lu amrin mabniyun 'ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab, wa fa'iluhu dhamirun mustatirun, dhamir yang tersembunyi. Mustatir itu artinya tersembunyi. Dhamir yang tersembunyi di dalam ini. Nah, tapi wajib disembunyikan, wajib disembunyikan. Takdirnya adalah anta. Artinya ikra'nya artinya apa ikra' itu? Bacalah itu. Siapa yang disuruh? Kamu satu orang. Anta. Paham ya? Nah, nanti kalau untuk dua orang bakal ikra'a, nampak fa'ilnya. Paham ya? Kalau jamak ikra'u, nampak wawunya. Kalau untuk perempuan ikra'i, nampak ya-nya. Paham maksudnya ya? Aywa na'am barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan ya. Aywa na'am. Jadi ikra', nah kita katakan fi'lu amrin mabniyun 'ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban. Wujuban itu wajib disembunyikan. Enggak boleh ditampakkan walaupun ikra' anta misalkan. Ikra' anta. Nah, ikra' anta. Nah, walaupun ada anta di sini tetap bukan fa'il dia. Memang enggak boleh ditampakkan, harus disembunyikan. Nah, ini nanti masuk dalam taukid nanti penguat. Nanti ya. Nah, tadi fa'ilnya mana? Fa'ilnya wajib disembunyikan. Di sini ada fa'il yang disembunyikan, wajib disembunyikan, enggak boleh ditampakkan. Takdirnya anta. Apa maksudnya ya? Nah, jadi dhamir itu kata ganti mustatir yang disembunyikan. Fihi wujuban, sembunyikan di dalamnya, wajib sembunyikan. Takdirnya anta. Paham ya? Takdirnya adalah anta. Naam. Wa binahu ala sukunin, hukum asalnya nahwu idrib, idribna. Nah, contohnya idrib, idribna. Nah, fi'il amr itu kan istilahnya seputar itu aja. Hukum asalnya adalah mabni ala sukun. Nah, ketika untuk mufrad tentunya itu. Ijlis, ungdur, ikra, kul, israb, itu semuanya sama. Paham ya, dikiaskan ya. Jadi, antum kalau tak ajari satu kayak gini jangan taunya ini tok. Kalau taunya teman ini tok berarti belum paham. Taunya semua yang bentuknya sama seperti ini, ikra, ijlis, undur, isma, sama semua. Sama enggak? Sama semuanya. Paham ya? Ya caranya gitu caranya. Jadi satu dihafal tinggal dikiaskan, enggak perlu tak sebutin satu-satu. Lama, paham ya? Jadi satu ini dihafal. Nah, nanti kalau dijumpai kok mirip ini, udah i'rabnya sama, udah. Enggak usah kemana-mana. Paham ya? Nah, tapi itu kan kalau sudah ijlis, ijlis i'rab. Kalau ijlis enggak tahu, kalau ikra' tahu, berarti belum paham. Harus sama. Dalam artian bagaimana? Dalam artian kalau itu fi'il amr bentuknya sama walaupun istilahnya nah barakallahu fikum beda-beda lafadznya enggak masalah, i'rabnya sama. Paham salah ya? Nah. Kum sama enggak i'rabnya? Sama. Fi'il amr. Israf sama enggak? Sama. Ijlis sama enggak? Sama juga. Nah, jadi caranya gitu, dihafal satu, nilainya dikiaskan, sudah selesai urusan. Enggak usah panjang lebar. Naam. Barakallahu fikum. Itu hukum asalnya. Nanti kami akan rincikan lagi nanti ya. Naam. Illa idza tasala bihi dhamir tasniyatin aw dhamir jam'in aw dhamir muannatsa mukhatabah fa 'ala hadfin nun. Kecuali apabila fi'il amr tersebut naam bersambung dengan dhamir tasniyah, alif tasniyah itu, atau bersambung dengan dhamir muannatsa mukhatabah ya. Mu'anatul khotabah atau bersambung dengan dhamir jamak waw jamaah. Nah, itu nanti lain lagi. Kalau fi'il amr kok bersambung dengan waw jamaah, idribu, ijlisu. Paham ya? Atau bersambung dengan apa? Naam dhamir mu'anatul khotabah. Seperti apa? Nyuruh perempuan. Ya ukhti, ijlis atau ijlisi? Perempuan loh ini. Ijlisi, nah ini ya ini namanya ya mu'anas mukhatabah. Ijlisi, kan itu. Nah, kalau kita nyuruh laki-laki, naam, ya akhi, ijlis. Kalau perempuan, ya ukhti, ijlisi. Kalau laki-laki, kum. Kalau perempuan, kumi. Seperti itu. Nah, itu ya namanya ya mu'anas mukhatabah. Ya mu'anas mukhatabah itu adalah ya yang menunjukkan yang diajak bicara adalah satu orang wanita. Maksudnya, naam, ya mu'anas mukhatabah, ya'ul mu'anas mukhatabah adalah apa? Adalah al-ya allati tadullu anna al-mukhatab na'am barakallahu fikum wahidun mu'annasun. Paham ya? Nah, maksudnya apa? Maksudnya ya dia ada bicara satu orang perempuan itu loh. Maksudnya ya? Jadi jangan ngomongnya, jangan keliru ya ukhti ijlis, keliru. Ya ukhti ijlisi. Naam. Kalau dua orang, ya rajulan ijlisa. Iqra'a. Idhaba, nah itu namanya alif tasniyah. Nah, kemudian kalau dhamir jamak bagaimana? Ya ikhwah, ikhwan banyak. Ya ikhwan, ya ikhwah. Idrisu, nah itu wawu jamaah namanya. Nah, kalau begitu bagaimana kita lihat sini? Nahwu, kata beliau, fa'ala hadfin nun. Berarti nanti, mabniyun ala hadfin nun. Mabniyun ala hadfin nun. Jadi nanti tiga hukum nanti. Hukum asalnya fi'il amr, mabniyun ala sukun. Hukum asalnya. Kecuali kalau bersambung dengan tiga perkara ini, bersambung dengan alif tasniyah, bersambung dengan waw jamaah, bersambung dengan ya mu'an khotabah, maka mabniyun ala hadfi an-nun. Contohnya, nahwu idriba, wadribu, wadribi. Nah, ini semuanya enggak usah bingung, tak kasih satu contoh i'rabnya. I'rabnya sama semua. Idriba, idribu, idribi i'rabnya sama. Fi'lu amrin mabniun ala hadfin nun, la mahalla lahu minal i'rab. Kemudian baru apa? Wal alif, wal waw, wal ya, itu semua i'rabnya sama. Dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli rafin fa'il. Nah, barakallahu fikum, seperti ini. Ini sudahnya ya. Nah. Barakallahu fikum, jadi enggak usah bingung atau enggak usah kemana-mana, sini saja. Nah, barakallahu fikum, ijlisa. Ijlisu. Ijlisu. Nah. Cara mengirapnya sama enggak ini, kira-kira? Kita katakan sama, cara mengirapnya perhatikan. 6. Nah, bikin kayak gini kan sama ya. Fi'lu amrin mabniyun ala hadfin nun. Ya fa'il ini. Paham ya? La mahala lahu min al-i'rab. Orang kan mesti biasanya tanya, mana fa'ilnya? Kan itu. Mana fa'ilnya? Nah, ini. Enggak usah bingung. Nah, ini alif, alif apa namanya ini? Alif tasniyah. Wawu, wawu apa namanya? Ul jama'ah. Ya apa namanya? Ya al-mu'anah wa khotabah. Nah, tiga-tiganya ini i'rabnya sama. Tiga-tiganya ini i'rabnya sama. Apa itu? Nah, barakallahu fikum. I'rabnya sama ya. Nah. I'rabnya sama yaitu apa? Dhamirun muttasilun. Dhamirun muttasilun mabniyun ala sukun la mahala lahu min al dhamirun muttasilun mabniyun ala sukun punya mahal enggak? Enggak punya? Fi mahali rafin atau la mahala raf? Sebagai fa'il. Oh ya. Nah, dhamirun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in fa'il. Nah, ini juga kias. Mau kias bagaimana? Antum tinggal ngapal ini, sisakan sisanya dikiaskan dah. Paham ya? Jadi caranya gitu caranya. Dihafal enggak usah banyak-banyak, ini aja nanti bentuknya sama. Iqra'a, ikra'u, ikra'i, sama enggak artinya i'rabnya? Sama. Itu yang dihafalin. Fi'lun amrin mabniyun ala sukun. Abnil hatun nun la mahala min al-i'rab wal alif wal waw wal ya itu wal alif wal waw wal ya dhamirun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Berarti fa'ilnya nampak enggak berarti ini? Nampak. Berbeda kalau untuk satu orang laki-laki, ijlis, ikra, undur, fa'ilnya mana tadi fa'ilnya? Dhamirun mustatirun fihi wujuban nadiruhu anta. Paham salah itu ya? Nah, barakallahu fikum, tinggal dikiaskan. Nah, kalau ini baru dikatakan mabniyun lahadfin nun. Lah kok bisa, kenapa? Karena aslinya dilihat pada fi'il mudhari' yang majzum, ini kaidahnya dulu. Kaidahnya apa? Wal amru mabniyun ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Wal amru mabniyun ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Fi'il amr itu dimabnikan sesuai dengan fi'il mudhari' yang majzum. Nah, ketika fi'il mudhari' majzumnya kalau mufrad dengan sukun, berarti fi'il amarnya mabni ala sukun. Ijlis. Ya enggak? Kemudian fi'il mudhari'nya manakala majzum dengan hadfu nun, contohnya lam yajlisu atau lam tajlisu, berarti fi'il amarnya mabni ala hadfi an-nun, ijlisu. Paham tidak? Nah, yang ketiga nanti kita lihat wa illa al-mu'tal fa'ala hadfi harfil illah. Na'am. Kecuali juga kalau seandainya dia mu'tal, maksudnya fi'il amrnya itu awal mulanya dia bersumber dari fi'il yang mu'tal yang diakhiri dengan huruf illah. Paham ya? Fi'il amr yang bersumber dari fi'il yang mu'tal yang diakhiri dengan huruf illah, maka nanti kita katakan fi'il amrnya apa? Mabniyun ala hadfi harfil illah. Mabniyun ala hadfi harfil illah. Paham ya? Dia mabni dengan membuang huruf illah. Mahum. Contohnya nahwu ikhsha waghzu warmi. Itu aslinya ikhsha waghzu, warmi, karena dilihat dari fi'ilnya rama yarmi, ya enggak? Kemudian khasha yakhsha, paham ya? Kemudian ghaza yaghzu, kan itu ghaza yaghzu. Nah seperti itu nanti kalau kita ketika fi'il amr barakallahu fikum kita katakan ikhsha waghzu warmi fi'lu amrin mabniun ala hatfi harfil illah. Paham ya? La mahala minal i'rab. Dia mabni dengan membuang huruf ilah. Mana huruf ilahnya? Dibuang itu. Aslinya ada huruf ilahnya. Nah, biar enggak bingung kita lihat. Nah, barakallahu fikum. Nah, sekarang perhatikan ikhsha. Bahwa nah, ughzu. Mana itu? Ir. Nah, perhatikan ini. Tiga-tiganya ini barakallahu fikum. Nah, aslinya fi'il madinya biar enggak bingung atau fi'il mudhari'nya itu aslinya gini. Nah, tarmi. Ada huruf lainnya enggak? Nah. Ghazu. Ada huruf lainnya enggak? Nah. Takhsha. Nah. Oh ya. Nah, ketika fi'il amr satu orang disuruh ya akhi ikhsha, itu namanya ikhsha atau ughzu, peranglah, irmi lemparlah. Nah, ini berarti nanti i'rabnya bagaimana? Fi'il amrin. Ya, mabniyun ala hatfi harfillah, dibuang huruf ilahnya. Amalam. Ini kalau kembali ke fi'il mudhari'nya aslinya biar enggak bingung. Jadi ikhsha fi'il mudhari'nya aslinya takhsha. Nah, takhsha ini kalau antum kasih lam. Nah, lam ini nanti akan kita lewati juga. Hilang enggak huruf ilahnya? Hilang. Jadi sebagaimana dia madzumnya dikatakan takhsha, lam takhsha. Fi'lun mudhari'un mazzumun bi hatfi harfil illah itu. Mabni mazzum min lam wa alamat jazmihi hatfu harfil illah. Taghzu, lam taghzu, taghzu fi'lun mudhari'un mazzumun min lam wa alamat jazmihi hatfu harfil illah itu. Tarmi, lam tarmi, tarmi fi'lun mudhari'un mazzumun min lam wa alamat jazmihi hatfu harfil illah. Kan itu. Nah, benar. Nah, fi'il amrnya juga sama ini fi'il amrnya. I'rabnya bagaimana? Nah, barakallahu fikum fi'il amrin. Siapa lagi ya, biar enggak bingung. Mabniyun ala hatfi harfi illah. Aduh, paham ya? La mahala minal i'rab. Cari fa'ilnya bisa enggak ini? Seperti yang pertama tadi, ijlis, undur ikra fa'ilnya. Apa fa'ilnya berarti? Terus? Terus? Apa? Tadi dulu. Ayo nangam. Am ya wa fa'iluhu. Wa fa'iluhu. Dhamirun. Mustatirun. Fi wujuban. Takdiruhu. Anta. Dah. Belum. Apa yang salah ya? Jadi jangan usah bingung. Nah, jadi ternyata khulasahnya untuk masalah fi'il amr ada tiga hukum. Paham ya? Ada tiga hukum. Yaitu hukum asalnya mabni ala sukun. Yang kedua mabni hatfi ala hatin nun. Yang ketiga adalah mabni ala hatfi harfil illah. Paham belum ini? Nah, barakallahu fikum. Ini khulasahnya, kesimpulannya. Nah, barakallahu fikum. Ahkam fi'il amr dengan ahkam. Nah, fi'il amrin ada tiga. Pertama, mabniyun ala mabniyun ala sukun. Kedua, mabniun ala hatfun nun. Ketiga, mabniun ala hatfi harfil illah. Nah, ayo barakallahu fikum, tiga hukum ini untuk fi'il amr. Tiga hukum ini untuk fi'il amr. Naam. Untuk fi'il amr. Jadi tiga inilah yang dikenal hukum-hukum fi'il amr. Pertama, mabniyun ala sukun. Nah, contohnya sudah banyak sekali, tinggal anda kiaskan nanti. Nah, barakallahu fikum. Contohnya idhab. Nah, kemudian contoh yang ini adalah idhaba, idhabu, idhabi. Tadi ya, contoh yang ini, nah, is'a misalkan, sama aja, is'a. Kan rasanya sa'a, ya. Atau ud'u, sama aja. Nah, atau ijri. Nah, ijri itu artinya larilah. Kami ya, ijri. Nah, itu udah. Itu kesimpulannya barakallahu fikum, kesimpulannya. Nah, barakallahu fikum, hukum fi'il amr adalah seperti itu. Paham? Jadi kesimpulannya barakallahu fikum, fi'il amr memiliki tiga hukum. Hukum asal fi'il amr mabniun ala sukun. Nah, mabniun ala sukun. Kemudian yang kedua, terkadang juga mabni ala hatfun nun, manakala fi'il amrnya bersambung dengan apa tadi? Bersambung dengan alif tasniyah atau wawul jama'ah atau ya al mu'anats al mukhatabah. Naam. Atau terkadang fi'il amrnya mabniun ala hatfi harfil illah. Mabni dengan membuang huruf illah. Kapan itu? Ketika fi'il amrnya nah barakallahu fikum diakhiri dengan huruf illah. Kan itu. Naam. Seperti itu mu'tal, ketika mu'tal. Adapun fi'il mudhari' barakallahu fikum hafizakumullah. Naam, kata beliau, wal mu'rabu minal af'al al mudhari'. Naam. Dan yang mu'rab dari kalangan fi'il adalah mudhari'. Berarti globalnya semua fi'il mabni kecuali fi'il mudhari'. Caranya gitu nanti ya. Semua fi'il mabni, fi'il amrnya, fi'il madinya kecuali fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang mana? Fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan nun taukid atau nun niswah. Kenapa? Karena apabila fi'il mudhari' bersambung dengan nun taukid, maka mabni 'alal fathi. Atau bersambung dengan nun niswah mabni 'ala as-sukun. Naam. Kita lihat wal mu'rab min al-af'al al-mudhari', dan dari kalangan fi'il yang mu'rab adalah fi'il mudhari'. Bisyarti, dengan syarat alla yattasila bihi nunul inas. Syaratnya tidak boleh bersambung dengan nun inas. Nun inas sama nun niswah sama enggak? Sama. Wala nun taukid al-mubasyirah. Ya, dan juga tidak bersambung dengan nun taukid secara langsung. Nah, berarti mafhumnya kalau bersambung dengan nun taukid secara langsung itu nanti mabni. Kalau bersambung nun taukid tidak secara langsung tidak mabni. Itu rinciannya insyaallah kita akan sebutkan besok ya. Nanti diingatkan. Nah, jadi untuk masalah mubasyirah ini dalam jurumnya enggak ada. Adanya ya bersambung nun taukid itu aja. Padahal syaratnya harus apa? Bersambung nun taukid secara langsung. Secara langsungnya setelah fi'il langsung itu loh, setelah fi'il langsungan. Seperti ini contohnya. Nah, barakallahu fikum. Naam. Jadi ya. Seperti ini contohnya. Secara langsung itu contohnya. Adhabu. Fi'il mudhari' bukan ini? Nah, bersambung langsung setelah itu. Adhabanna. Ewa. Nah, antara ba' dengan nun langsung ini. Nah, ini namanya mubasyirah. Ini yang ngebeni. Nanti beda lagi kalau tidak langsung. Tidak langsung contohnya untuk jamak. Contohnya. Tadhabuna. Ewa. Tadhabuna ini kan antara ba' setelahnya ada wawah dan nun, ya enggak? Kalau dikasih nun taukid bagaimana? Ewa. Kan enggak langsung ini tadi kan. Ini enggak? Tadhabunanna. Kalau belum diidghamkan. Ini kan? Ya enggak? tadhabunanna. Nah, sekarang antara ba dengan nun taukid langsung atau enggak ini? Yang ini mu'rab. Nah, paham enggak? Di jurumnya enggak ada nih ya. Nah, barakallahu fikum, yang seperti ini mu'rab. Jadi kalau bersambung dengan taukid tapi tidak langsung berarti mu'rab. Kapan fi'il mudhari' bersambung dengan taukid dikatakan mabni? Apabila bersambung secara langsung. Dah. Paham belum? Jadi mabni itu apabila bersambung dengan fi'il mudhari' secara langsung. Yang main langsung itu enggak ada istilahnya penghalang-penghalang enggak ada. Kalau didahului wawu berarti ada penghalangnya. Tadhabani ada alifnya. Tadhabina ada ya-nya. Itu nanti kalau bersambung dengan taukid boleh bisa tapi tidak mabni mu'rab. Pembahasannya soal besok itu ya, sekaligus saya sebutkan Arabnya nanti. Nah, sekarang kita lihat dulu. Nahmu yadribu wa yakhsha. Yadribu wa yakhsha. Arabnya bagaimana yadribu? Arabnya dikiaskan semuanya. Yadribu, yajlisu, yakra'u, yang dhuru. Arabnya perhatikan. Nah, barakallahu fikum. Nah, Arabnya. Nah, barakallahu fikum seperti ini Arabnya. Yadhabu, yadhribu itu ya, tak masalah. Yadhabu sama yadhribu sama aja. Yadhabu. Atau apa tu? Kedua, yaksa. Ini erornya juga sama, cuma beda dikit aja. Nah, erornya bagaimana samanya itu? Fi'lun, mudhari'un, marfu'un, li, tajarrudihi. Ini penting ni. Jadi kalau ngapal ini hafal juga nih, tajarrudihi. Al-nasib wal-jazim wa alamat raf'ihi, tanda raf'nya adalah apa? Naam, apa itu? Dhammatun dhahiratun. Betul ya? Naam, dhammatun dhahirah li'anahu fi'l mudhari' wal akhiran itu. Ya, naam. Kalau ini bedanya cuma di sini aja. Irahnya awalnya sama, cuma sini wa alamatu rafihi. Wa alamatu rafihi apa? Dhammatun muqaddaratun. Apa ya? Ala al-alif. Mana am dhuhriha? Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi nanti Allah antum jumpai kok ada lafaznya yadhabu. I'rabnya bagaimana? Sama. Yajlisu yadhabu yang dhuru yasma'u sama i'rabnya. Fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudihi 'anil nasabil jazim wa 'alamat rafihi dhamma dhahir ala akhirih. Dhamma dhahir ala akhirih. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Ala akhirih. Paham ya? Nanti kalau antum jumpai lafaz misalkan nam yang dhuru sama enggak i'rabnya dengan yadhabu? Sama enggak? Sama ya. Jadi dihafal satu nih kiasnya. Yakhsha sama, yakhsha, yas'a, yardha. Bentuknya sama, i'rabnya sama. Apa maksudnya ya? Nah, fi'lu mudhari'un marfu'un litajarrud 'anil nasabil jazim wa 'alam tarafihi dhammah muqaddara 'alal alif mana'a min dhuhuriha at-ta'azzur. Apa maksudnya ya? Nah, seperti itu barakallahu fikum. Nah, itu yang mu'rab. Ada merincian lebihnya insyaallah besok ya. Insyaallah besok kita lanjutkan sekaligus menjelaskan bahwasanya apa makna bersambung dengan taukid al-mubasyirah. Maksudnya adalah bersambung langsung dengan fi'il tersebut dengan taukidnya tanpa ada penghalang-penghalang. Apa penghalangnya? Penghalangnya seperti waul jamaah atau alif tasniyah atau ya mu'anatsah al-mukhatabah. Berarti mafhumnya kalau bersambungnya tidak secara langsung bukan mabni tapi mu'rab. Paham belum? Berarti nanti kalau ada fi'il mudhari' kalau bersambung dengan taukid tapi tidak secara langsung mabni atau mu'rab? Mu'rab. Paham ya? Kalau tidak bersambung secara langsung mu'rab, tapi kalau bersambung secara langsung apa? Berarti kalau bersambung secara langsung berarti apa? Mabni. Salah besok ya. Naam, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.